Alhamdulillah Gus Miftah udah datang sama istrinya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Duduk dulu kayak biasanya. Singgih gojolkan sampean. Gus. Bunda mana, Gus? Bunda duduk, Bunda. Merawat, sudah sampai di Taiwan, alhamdulillah. Alhamdulillah keturutan kota Taiwan tenan, Bunda. Kok cek nonton, kalah? Biar. Aku kak wanita salam anak kah? Jilat kalian. Kita lanjut vlognya nanti sampai di sekretariat pengurus cabang. Itu gamis. Ahlam itu asahlan Gus Miftah, selamat datang kembali di Taiwan. Kali ini di Taipei. Untuk 2 bulan yang lalu di Changhua. Bunda cantik banget, alhamdulillah. Ini teman-teman lagi dari Hong Kong semuanya menyapa di sini. Katanya halimun Gus ini. Salamnya Mbak Sofia, Pak Gus dapat salam dari. Jadi komposernya kok enggak diajak sekadar. Hadir ya di tadi. Pak Yadi wae pun. Pak Yadi undi. Masya Allah, Bunda cantik banget katanya. Ini yang Foto Lewat pun di. Artis Korea, bro. Ini mas. Anak enggan apa orang? Orang anak ya. Silakan naik ibu-ibu yang enggak tahu. Sampai lah. Sampai lah.